tidak sabar dan tidak ridha di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan membedakan, memisahkan semuanya, antara orang yang baik dengan orang yang jahat, antara orang yang jujur di dalam keimanannya dan orang yang dusta di dalam pengakuan beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-37, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ujian yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar supaya Allah memisahkan golongan orang-orang yang buruk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik. Dipisahkan antara golongan orang-orang yang buruk dari orang-orang yang baik, menjadikan orang-orang yang buruk sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, lalu semuanya mereka ditumpuk, dijadikan satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk ujian dan cobaan. Sehingga sebagaimana yang kita kemukakan tadi, selama seseorang masih hidup tinggal di dunia ini, maka tentunya dia harus mempersiapkan diri untuk menyambut ujian yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersiap-siap dan mempersiapkan kebutuhan apa yang kita perlukan untuk menghadapi ujian yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena kita tidak akan bisa lari kemanapun, dimanapun kita berada, maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan ujian kepada kita. Tidak di wilayah kita, tidak di wilayah lain, dan tidak di negara kita atau di negara lain. Selama masih hidup di dunia ini, maka dia akan selalu mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ujian dan cobaan terbagi menjadi dua. Ada ujian atau cobaan yang sifatnya tidak disukai. Ujian, cobaan yang tidak disukai atau yang biasa disebut dengan musibah. Adapun yang kedua adalah ujian dan cobaan yang sifatnya sesuatu yang disenangi. Secara syahwat, secara nafsu manusia, sesuatu itu adalah sesuatu yang disenangi. Namun ternyata itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ujian dan cobaan terbagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan kami, Allah subhanahu wa ta'ala, menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kesenangan sebagai ujian dan cobaan bagi kalian, sebagai fitnah. Dan untuk majelis kita pada malam hari ini, kalau kita berbicara terkait dengan musibah atau sikap seorang muslim terkait dengan musibah, ini merupakan pembahasan yang panjang. Tidak cukup 1, 2, 3 majelis, namun membutuhkan bermajelis-majelis yang banyak untuk mengkaji sikap seorang muslim di dalam menghadapi musibah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena agama Islam itu agama yang sempurna, membahas seluruhnya, termasuk dalam urusan bencana, musibah pun dibahas di dalam agama Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pernah kita mendengar suatu ceramah, wasiat, tausiah terkait dengan apa yang menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah. Dan tentunya sebelum kita lanjut lebih dalam permasalahan terkait dengan bencana alam, bencana ataupun musibah, maka perlu bagi kita untuk menanamkan di dalam kalbu kita bahwasannya musibah, bencana semata-mata dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan ketetapan, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta, baik itu bumi, dunia, bumi, langit, ataupun yang di antara bumi dan langit, ataupun yang lainnya. Seluruh alam semesta ini yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada dari kalangan makhluk yang ikut serta di dalam mengatur seluruh alam. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang memiliki kekuatan untuk mengatur alam. Tidak ada. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang terjadi di muka bumi ini berupa bencana, musibah dengan berbagai macam jenisnya. Mulai dari kebanjiran, banjir, mulai dari gempa bumi yang biasanya kemudian disusul dengan tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan yang lainnya. Dari bencana-bencana alam pun tidak luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur, yang menetapkan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian pihak yang meneliti, mengecek, yakni membahas terkait masalah ini adalah gempa bumi. Mereka menyebutkan gempa bumi itu terjadi karena pergeseran lempengan bumi dengan skala besar. Maka kita seorang muslim tidak mendustakan mereka, tidak pula membenarkan mereka. Toh kalau seandainya itu merupakan benar, maka itu sebagai sebab saja. Sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab tersebut kemudian menjadikan bumi bergoncang, yang menggoncang seluruh apa yang ada di permukaan bumi tersebut, baik itu bangunan, baik itu manusia, hewan, pepohonan, ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, menjadikan gempa dalam suatu wilayah bisa karena apa yang diteliti oleh manusia tersebut melalui pergeseran lempengan bumi tersebut. Namun yang mengatur hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu, wajib bagi kita selaku seorang muslim untuk menancapkan di dalam kalbu kita bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini semata-mata yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Baik itu berupa kesenangan ataupun berupa bencana, semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mungkin sering dan pernah kita mendengar suatu ceramah yang menyebutkan tentang apa yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu musibah di suatu wilayah, daerah, kampung, atau yang semisalnya. Namun yang akan kita bahas untuk kesempatan malam hari ini bukan penyebab-penyebabnya, karena mungkin kita pernah mendengar dari ustaz ini, ustaz itu, dan sering mungkin kita mendengarkan dari rekaman-rekaman kajian taklim yang membahas tentang penyebab-penyebab diturunkannya suatu bencana, musibah. Adapun insyaallah pada kesempatan kita malam hari ini akan membahas atau mengkaji terkait dengan solusi, jalan keluar dari suatu bencana ataupun musibah. Mempelajari tentang sebab-sebab yang menjadi penyebab turunnya suatu musibah memang itu merupakan perkara yang penting. Namun tidak kalah penting pula adalah mengkaji apa yang menjadi solusi, jalan keluar agar musibah tersebut tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menahan musibah tersebut sehingga tidak terjadi di suatu wilayah. Ini juga penting. Di samping kita mengobati, maka kita juga harus menjaga diri. Menjaga kesehatan juga penting, sebagaimana pentingnya seseorang mengobati suatu penyakit. Nah, maka ini merupakan perkara yang penting. Kalau kita melihat kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia sekarang ini mulai yakni membuat suatu alat, suatu usaha untuk mengantisipasi bencana-bencana alam. Suatu musibah, suatu bencana. Sampai di suatu tempat, di Samudra Pasifik, itu diletakkan di situ alat yang untuk mendeteksi ketika nanti adanya tsunami di tempat di laut tersebut, itu akan memberikan sinyal untuk yang ke darat, sehingga mereka sudah memiliki antisipasi menjauh dari tempat yang datarannya rendah menuju ke tempat datarannya yang lebih tinggi. Alatnya itu disebut dengan Pacific Tsunami Warning Center. Ini alat untuk memberikan peringatan. Sehingga kalau ada tsunami di laut, di samudra tersebut, alat ini akan yakni aktif, yang kemudian memberikan sinyal kepada yang di darat, dan yang di darat pun menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya di samudra ini telah terjadi tsunami, sehingga mereka agar bergegas untuk mencari tempat yang posisinya lebih tinggi. Di Indonesia pun tidak kalah, membuat suatu alat yang untuk mendeteksi secara dini terkait dengan tsunami ini. Nah, dibuat alat yang kemudian alat ini akan mendeteksi ketika terjadi tsunami, dia juga akan memberikan sinyal. Biasanya larinya ke BMKG. Yang kemudian BMKG ini akan menyampaikan, mengumumkan kepada warga untuk segera mengosongkan wilayah dan mencari lokasi-lokasi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini manusia lebih memprioritaskan untuk mencari solusi dari suatu musibah bencana dalam hanya dalam sisi zahiriyah, materinya saja. Nah, dengan cara yakni buat alat seperti ini. Nah, padahal kalau kita lihat, kurang apalagi negara Jepang dari sisi teknologi, yang dikenal nomor satu di dalam kecanggihan alat teknologinya, toh masih saja babak belur, hancur rata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan goncangan gempa bumi kepada mereka. Ya, semua itu tidak ada salahnya, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu juga dituntut, diperintahkan. Membuat alat, membuat yakni organisasi, membuat yakni program-program untuk mengantisipasi bencana dan yang semisalnya, tidak mengapa. Itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Karena Islam itu menganjurkan untuk menjaga nyawa. Namun yang menjadi catatan penting adalah ketika kaum muslimin saat ini hanya memprioritaskan di dalam mencari solusi suatu musibah, bencana, hanya mengarah kepada sifatnya duniawi, materi. Namun mereka tidak menoleh kepada sifat dari sisi batinnya, batinia. Nah, Ini yang penting. Oleh karenanya pada saat pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala terjadi gempa bumi. Jadi gempa bumi ini bukan hanya pada abad-abad akhir ini ya. Dari zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala khalifah yang kedua, dari zaman dahulu sudah terjadi gempa. Ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terjadi gempa bumi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun naik ke tempat yang tinggi, ke atas mimbar, kemudian berceramah, menasihati kepada umat Islam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak sebagai khalifah pada saat itu, beliau tidak yang pertama kali yang beliau sampaikan bukan perintah untuk cari, mengungsi atau yang semisal, bukan. Namun yang pertama kali beliau sampaikan sebagai peringatan kepada masyarakatnya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, menjadi pemimpin, beliau yang pertama kali sampaikan ketika terjadi gempa bumi pada zaman beliau, yang pertama kali adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak menyampaikan untuk mengungsi, cari tempat yang aman lah, membuat tenda atau semacam, tidak. Namun yang pertama kali beliau sampaikan adalah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti tidak boleh mengungsi? Lah boleh, silakan, itu dianjurkan. Dianjurkan, penting. Ketika terjadinya bencana, gempa bumi, yang biasanya kemudian disusul tsunami, silakan, Islam menganjurkan, cari tempat yang aman untuk menjaga nyawa kita. Dianjurkan di dalam Islam. Namun yang paling penting, yang paling mendasar, lebih penting daripada seseorang mengungsi cari tempat, yang paling penting untuk kemudian diperhatikan dan menjadi bahan untuk koreksi adalah memperbaiki muamalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau kita singgung bahwasannya penyebab dari musibah adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, toh kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus suatu bencana, dia mengungsi namun tetap melakukan perbuatan dosa, maka khawatir ketika Anda kembali ke tempat lagi, bisa-bisa Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan kampung Anda disebabkan karena perbuatan dosa yang kita tidak bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Silakan cari tempat yang aman, cari dataran yang lebih tinggi. Itu dianjurkan di dalam Islam untuk menjaga nyawa kita. Namun sekali lagi, yang perlu pula untuk kita perhatikan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu sebagai teguran untuk kita agar kita kembali bertaubat, menyesali apa yang kita telah lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, mencintai hambanya, dan kemudian menahan musibah tersebut. Nanti kita akan bahas terkait dengan solusi dalam musibah, menghadapi musibah. Demikian pula yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau, pada masa beliau terjadi gempa bumi, maka beliau pun berkata kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari bencana ini, yakni gempa bumi pada zaman beliau, supaya kalian kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyarji'u litarji'u ila ridwanillah. Sesungguhnya Allah mengutus gempa bumi ini untuk meminta kalian wahai manusia untuk kembali mencari keridhaan Allah, bertaubat kepada Allah. Sehingga bukan hanya sekedar sesuatu yang kita fahami itu hanya bencana alam semata, tanpa ada kaitannya dengan din, tanpa ada kaitannya dengan Allah. Bukan. Semua itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana tersebut karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau seandainya manusia di wilayah tersebut tidak bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kalau tidak demikian, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghentikan musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan atas segala sesuatu. Nah, ini pesan-pesan para ulama terdahulu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama kali beli mereka camkan, ingatkan kepada manusia adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi suatu bencana. Sekali lagi, bukan berarti kita menyampingkan ikhtiar usaha kita untuk menyelamatkan diri, bukan. Tetap Islam menganjurkan untuk mencari tempat yang aman. Kalau gempa bumi seandainya cari, jangan di dalam gedung, buat tenda di luar rumah. Kalau dikhawatirkan tsunami, cari tempat yang datarannya lebih tinggi, buat tenda untuk menjaga diri. Ya, itu Islam menganjurkan. Islam menganjurkan demikian. Karena Islam itu memerintahkan kepada pemeluknya untuk menyayangi diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian itu kepada kebinasaan. Jangan karena kesombongan kita, alah, musibah gitu, santai aja, tanpa ikhtiar. Padahal BMKG sudah memperingatkan, sebentar lagi akan terjadi tsunami seandainya. Santai aja di rumah. Nah, ini tidak baik. Islam itu menganjurkan untuk menjaga diri. Kalau khabarnya, beritanya sudah terpercaya, mengabarkan seandainya akan terjadi tsunami, maka seorang muslim harus menjaga diri. Harus menjaga diri. Itu yang dianjurkan, diperintahkan di dalam syariat Islam. Nah, sehingga sekali lagi, yang kita ingatkan dalam hal ini adalah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita menyampingkan ikhtiar kita dalam urusan materi. Tetap cari tempat yang aman, cari dataran yang lebih tinggi untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya tsunami atau yang semisalnya. Ini juga disyariatkan di dalam agama Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang 96. Di dalam ayat tersebut menceritakan apa yang menjadi kebiasaan tradisi orang-orang kafir. Bahwasannya orang-orang kafir itu hanya di dalam menyelamatkan nyawa mereka, itu hanya fokus kepada materi saja. Tamak di dalam kehidupan dunia tanpa memperhatikan hubungan dia dengan sang pencipta. Jadi yang dikejar itu untuk menyelamatkan diri, yang diperhatikan urusan duniawi, duniawi, duniawi, materi, materi, materi. Namun tidak mencari solusi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sang pencipta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kaum muslimin dalam menghadapi bencana, musibah, hanya terfokus kepada urusan duniawi saja, cari tempat selamat, cari buat tenda, cari huni, tanpa memperhatikan dari sisi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menempuh jalannya orang-orang kafir. Namun seorang muslim harus dari dua sisi yang dia perhatikan. Mencari keselamatan dalam urusan materi duniawi, dari sisi duniawi, mencari keselamatan dari sisi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan dua-duanya. Jangan sekedar kita memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, dalam keadaan berita sudah terpercaya akan terjadi tsunami, dia tetap sholat saja. Nah, ini bukan muslim, tidak seperti itu. Harus juga mencari keselamatan dari sisi duniawi. Dia perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila beritanya benar bahwasanya akan terjadi tsunami, maka dia harus cari tempat untuk menyelamatkan diri. Sehingga bukan seseorang yang dikatakan saya bertawakal kepada Allah. Beritanya sudah jelas, sudah kelihatan airnya itu naik tsunami, saya tawakal kepada Allah, sholat saja di masjid. Nah, ini bukan tawakal namanya ini. Ini ngawur. Tidak seperti itu tawakal. Tawakal itu disertai dengan ikhtiar, usaha. Sebagaimana kita bertawakal untuk mencari makan dengan bekerja. Jangan kemudian saya bertawakal kepada Allah, saya serahkan urusannya hanya kepada Allah. Kalau Allah menghendaki saya kenyang-kenyang, enggak usah makan. Nah, tidak seperti itu. Nah, tetap kita harus menggabungkan dua ini. Menyelamatkan diri dari suatu bencana dari sisi duniawi, cari tempat yang aman, dan menyelamatkan diri dari sisi hubungan, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan kemaksiatan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terpenting dari yang satunya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam telah menyebutkan beberapa jalan keluar ataupun solusi di dalam menghadapi suatu bencana musibah. Yang pertama yang mungkin telah kita singgung tadi sebagai solusi jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari suatu musibah bencana, agar bencana itu pun tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara bertaubat dan beristighfar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan beristighfar, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini solusi pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian. Tidak akan menurunkan azab bencana kepada kalian selama di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah masih hidup, Allah tidak akan menyiksa, menurunkan suatu bencana ketika wilayah tersebut di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, yang menjadi penghalang turunnya suatu bencana adalah tatkala di tengah-tengah tersebut dihidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini syahidnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian. Menyiksa mereka, menyiksa manusia dengan menurunkan bencana ataupun musibah selama mereka mustaghfirun, adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah." Suatu bala, bencana, musibah itu tidak akan turun terkecuali penyebabnya adalah dosa. Wa ma rufi'a, ini syahidnya. Dan bencana tersebut tidak akan diangkat, tidak akan dibereskan, tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, menyesali kemaksiatan dan bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan, perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Baru kemudian akan diangkat, diselesaikan musibah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada umatnya untuk selalu memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menghitung istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu sebanyak 100 kali dalam satu majelis. Kita tadi satu majelis ada istighfar enggak kira-kira? Nah, Rasulullah dalam satu majelis beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Apa yang beliau ucapkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Sebanyak 100 kali. Ini yang beristighfar sebanyak 100 kali ini bukan para pecandu narkoba. Bukan pecandu minum khamr. Bukan seseorang yang gemar bermaksiat. Namun yang bertaubat dalam satu kali duduk itu 100 kali. Ini adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau belum terjatuh dalam kemaksiatan, kesalahan. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah, kesalahan yang lalu sudah diampuni, dijamin masuk ke dalam surga. Manusia yang terbaik di muka bumi ini, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, dalam satu majelis taubatnya sebanyak 100 kali. Ditambah lagi tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa akhir hayat beliau, beliau memperbanyak di dalam rukuk dan sujudnya berdoa kepada Allah, yang biasanya beliau pada saat rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azim, pada saat sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Namun pada dekat masa-masa beliau hendak meninggal dunia, yang paling banyak pada saat rukuk dan pada saat sujud beliau membaca rabbik, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Rabbku, dan dengan pujianmu ya Allah ampunilah dosaku. Rukuk sujudnya pada majelisnya ditekankan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallah inni fil yawm astaghfirullah wa atubu ilai aktsar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Nah, ini Rasulullah. Terlebih lagi adalah kita. Yang bisa dikata setiap saat melakukan perbuatan dosa, kesalahan. Terlalu sering lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu seringnya menelantarkan kewajiban-kewajiban. Dan terlalu sering terjatuh dalam dosa kecil. Dan tidak menutup kemungkinan pula kepada dosa besar yang tidak ada menjamin, yang tidak terjamin kesalahan-kesalahan kita apakah diampuni oleh Allah. Tidak ada yang menjamin apakah ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak ada yang menjamin apakah kita adalah orang yang akan masuk ke dalam surga. Tidak ada jaminan sedikit pun untuk kita lebih layak, lebih berhak, dan lebih-lebih untuk lebih banyak dan sesering mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya untuk mudah di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabi Nuh ketika menasehatkan kepada kaumnya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Dakwahnya beliau 950 tahun berdakwah. Umurnya ribuan beliau. Namun hanya beberapa yang mengikuti beliau. Beliau menasihati kepada kaumnya, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku mendakwahi umatku, aku mengatakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apabila kalian beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta rizki kepada kalian dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir di bawah kebun tersebut. Nah, pentingnya istighfar, ini solusi yang terbaik. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya bencana yang barusan dan sampai saat ini kita pun masih merasa trauma dengan bencana tersebut, maka kita jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran, sebagai peringatan untuk kita bahwasanya ketika kita masih diberikan kesempatan keselamatan dari bencana tersebut, maka mudah-mudahan itu sebagai waktu kita untuk mengoreksi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dahulu kita lakukan kebiasaan dari perbuatan dosa kita tinggalkan. Apa yang dahulu kita terlantarkan, kita tinggalkan dari kewajiban-kewajiban, mari kita kerjakan dan mari kita hidupkan. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan merahmati kita, dan kemudian memberkahi kita dan memberkahi wilayah kita, daerah kita, kampung kita, dan yang lebih luas adalah negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita mendengarkan, maka sesering mungkin untuk kita jadikan sebagai bahan renungan agar wilayah kita aman, agar wilayah kita membaik, agar daerah kita diberkahi, diberikan keamanan, diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan syaratnya. Syaratnya adalah yang tersebut di dalam ayat yang barusan kita baca, yang artinya kalau seandainya suatu penduduk daerah mereka beriman dan bertakwa. Ini syaratnya, iman dan takwa. Kalau seandainya penduduk daerah suatu wilayah negara mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami kata Allah akan membukakan kepada mereka berkah-berkah yang banyak dari langit dan dari bumi. Ini kalau mereka mau beriman dan bertakwa. Namun kalau seandainya mereka tidak mau dan justru durhaka kepada Allah, maka Allah lanjutkan dengan ayatnya, walakin kadzabu. Namun sayangnya kebanyakan manusia mereka mendustakan Allah, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, bermaksiat, durhaka kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka, menurunkan bencana kepada mereka, menurunkan musibah kepada mereka, yang tidak lain sebabnya adalah perbuatan mereka sendiri dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini solusi yang pertama yang perlu bagi kita untuk memperhatikan, untuk mengantisipasi dari suatu bencana musibah yang lebih penting dibandingkan kita mencari tempat atau membuat tenda mengungsi. Lebih penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara bertaubat dan meminta ampun kepada Allah dari segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Fa insyaallah mungkin kalau kita punya kesempatan maka kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.